Oke, ada siapa kita nyanyi adu buyung bareng-bareng? Ikut bareng-bareng ya sayang ya. Oke. Coba deh. Siap ya, kita nyanyi adu buyung. Goyang, mau digoyangin? Goyang kiri apa goyang kanan? Goyang kanan. Oke. Terima kasih. Suryani, muda ceria, cerita yang cantik. Tapi sebelum kita lanjutkan, bintang-bintang yang tercantum di bawah-bawah.